memuaskan mata memandang sawah hijau membentang. Dua ekor anjing berkejar-kejaran menyusuri pemata. Lepaskan otak melayang, ikuti semua kenyataan. Dua burung putih ke ladang mengganggu mimpi-mimpiku. Sunset yang ku nanti, sepasang capung menginjakkan kaki di kali lalu.